dari Pak Amri yang bertanya, assalamualaikum warahmatullah. Ustadz, saya ada keinginan untuk mempunyai usaha ternak ayam dan ini ditunjang oleh adanya saudara yang memiliki kandang ayam, Ustadz. Tetapi kandang itu saat ini masih dipakai oleh orang lain dan kondisi saudara saya ingin mengakhiri hubungan bisnis dengan orang tersebut, Ustadz. Tetapi masih ada kontrak yang belum diselesaikan. Nah, bolehkah secara syariat untuk memutus hubungan kontrak dengan orang lain yang kemudian diganti dengan usaha yang saya akan kembangkan di kandang milik saudara saya tersebut, Ustaz? Bila hal ini terjadi, ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Maka tidak ada hak bagi saudara Anda tadi untuk memutuskan kontrak sepihak, kecuali pihak yang kedua menyetujuinya, dan ini dinamakan dengan fasakh atau iqalah, membatalkan kontrak. Tapi sepihak tidak ada, karena kewajiban dia untuk memenuhi akad perjanjian kontraknya sampai waktu yang disepakati bersama. Dan Anda jangan terima, sampaikan kepada dia, akan berakibat bila menentang syariat Allah Subhanahu wa taala, ketentuan yang Allah letakkan dan hukum yang Allah jelaskan, maka akan tidak berkah usaha Anda dan akan menyebabkan Anda tidak mendapatkan keuntungan di dunia maupun di akhirat. Wabillahi taufiq.